Kemudian di halaman 42, ini akhir pembahasan. Al-muqarana bainal musyrikin al-awwalina wal musyrikin al-mutakhirin. Perbedaan antara musyrikin masa dahulu dan masa sekarang. Ini sudah berlalu ya di pembahasan kaidah yang keempat dari al-qawaid al-arba. Tapi penulis terangkan di sini karena ada hubungannya dengan pembahasan apa? Pembahasan la ilaha illallah. Iya. Yang memperjelas, mempertegas. Dan sudah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya bahwa kaum musyrikin masa dahulu itu mereka paham makna la ilaha illallah. Jadi kalau disebut la ilaha illallah, tidak perlu ditafsirkan. La ilaha illallah itu artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Mereka sudah mengerti itu. Karena itu jawabannya spontan. Yang menolak itu ketika dikatakan la ilaha illallah kepada mereka, jawabannya apa? Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadha lasyai'un ujab. Apakah Nabi Muhammad ingin menjadikan yang diibadahi cuma sesembahan yang satu saja? Ini suatu hal yang menakjubkan. Langsung mereka paham apa konsekuensi dari apa? La ilaha illallah. Ini kaum musyrikin di masa dahulu. Berbeda dengan kaum musyrikin di masa sekarang. Iya, sudah berbuat kesyirikan, jahil pula tentang maknanya, dia sangka makna la ilaha illallah di lembah yang lain. Iya. Tidak seperti yang dipahami oleh kaum musyrikin di masa dahulu. Baik, kata penulis rahimahullahu taala, wal nakhtimil kalama bi ayatin dzakarahu Allahu fi kitabihi. تبين لك أن كفر المشركين من أهل زماننا أعظم من كفر الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kami menutup perkataan, maksudnya menutup pembahasan, menutup jawaban akan pertanyaan tentang mana la ilaha illallah. Bi ayatin, dengan menyebutkan sebuah ayat. Dzakarahu Allah fi kitabih. Ya Allah firmankan dalam kitabnya. Tabayyanalaka, akan tampak jelas bagi engkau bahwa kekafiran kaum musyrikin dari penduduk zaman kita itu lebih besar daripada kekafiran kaum musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ayatnya? Qala ta'ala wa idza massakumud durru dhalla man tad'una illa iyyah. Al-ayah. Ayatnya apabila wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Ini kan ayatnya dikatakan al-ayata, berarti lanjutkan ayatnya. Apa kelanjutan ayatnya di surah Al-Isra? Falamma najjahum ilal barri a'radtum wa kana al-insanu kafura. Iya. Apabila mereka ditimpa oleh bahaya di lautan. Ditimpa oleh bahaya di lautan. Ini penyebutan lautan bukan artinya kalau mereka tertimpa bahaya di lautan saja. Kalau tertimpa bahaya di daratan, mereka tidak seperti ini. Tapi ini penggambaran ya, penggambaran kalau di kondisi mereka itu di kondisi susah, kaum musyrikin itu mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Iya. Baik. Kaum musyrikin mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Itu maksudnya pendekatan, tapi disebutkan lautan, ini bukan artinya kalau mereka misalnya di kondisi di daratan atau di mana mereka kena kesusahan, mereka tidak seperti itu. Ya, maksudnya di kondisi susah mereka itu pasti mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Baik, wa idza massakumud durru fil bahri, apabila kalian ditimpa oleh bahaya di lautan, dhalla man tad'una illa iyyah. Maka hilanglah, tersesatlah, pergi segala yang mereka biasanya mereka ibadahi, mereka berdoa kepadanya. Ya, yang mereka seru. illa iya, kecuali Allah. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma najjakum ilal barri a'radtum. Begitu kalian diselamatkan ke lautan, apa begitu kalian diselamatkan ke daratan, kalian berpaling. Kalian berpaling. Maka disebutkan wa kana al-insanu kafur, adalah manusia itu terlalu banyak kafirnya. Terlalu banyak dia mengingkari. Sudah diberi nikmat, kembali lagi. Baik. Jadi kata penulis, faqad dzakara Allahu ta'ala 'anil kuffari annahum idza massahum ad-durru taraku as-sadati wal masyayikh fala yad'unahum wa la yastaghithuna bihim bal yukhlisuna lillahi wahdahu la syarika lah wa yastaghithuna bihi wa yuwahhidunahu fa idza ja'a ar-raja' asyraku. Ini Syekh membahasakannya dengan bahasa yang dipahami oleh orang-orang di masanya. Jadi Allah telah menyebutkan dari orang-orang kafir bahwa apabila mereka ditimpa oleh bahaya, tarakus sadat, mereka meninggalkan sayyid-sayyidnya. Alhamdulillah. Yahdikum nasyid. Iya, wal masyayikh, dan mereka tinggalkan syekh-syekh mereka. Mereka tinggalkan syekh-syekh mereka. Fala yad'unahum, maka mereka tidak berdoa kepada sayyid dan syekh-syekh tersebut. Wala yastaghithuna bihim. Ya, tidak juga mereka memohon pertolongan. Tidak pula memohon pertolongan. Bal yukhlisuna lillahi wahdah, bahkan mereka mengikhlaskan hanya untuk Allah semata. La syarika lah, tidak ada syarikat baginya. Wa yastaghithuna bihi, mereka memohon pertolongan, perlindungan hanya kepada Allah. Wa yuwahhidunahu, dan mereka mentauhidkannya. Itu kalau di kondisi apa? Kondisi bahaya. Fa idza ja'a ar-raja asyraku, kalau sudah datang ke lapangan, ya, maka mereka kembali berbuat kesyirikan. Nah, ini kaum musyrikin di masa dahulu. Kata beliau, wa anta tarul musyrikin min ahli zamanina, sedangkan engkau melihat, sementara itu engkau melihat kaum musyrikin pada masa kita, wa la'alla ba'dahum yadda'i annahum min ahli al-'ilm wa fihi zuhdun wa ijtihadun wa ibadah. Ya, barangkali sebagian mereka mengaku berilmu, memiliki zuhud, kesungguhan dan ibadah. Dan ini terjadi di masa penulis, ya. Terjadi di masa penulis. Nah, na'udzubillah. Iya. Itu ada orang yang apa namanya, paling populer di masa sekarang melariskan kesyirikan, membelanya di mana-mana, di layar televisi, di mendebatnya, bernama Ali Al-Jufri. Iya. Ini orang apa? Luar biasa ya, dari bagaimana dia menyebarkan kesyirikan. Dia tampilkan dirinya seorang yang berilmu, ya, bahkan orang yang pemikirannya pertengahan. Jelas ya? Tapi demikian dari ahlul dolalah. Ya, selalu berucap sesuatu, nanti akan diketemukan ucapan-ucapan yang lainnya yang membongkar dia sendiri. Yang membongkar dia sendiri. Rupanya untuk racun-racun syubhat-syubhat kaum musyrikin yang dimasukkan melalui mereka di tengah umat Islam, itu ternyata dibiayai besar-besaran oleh negara-negara kafir. Ya, itu disebutkan, mereka ada rekamannya. Ya, baru saja mereka berkumpul di Amerika, ya, dalam sebuah ini, disebut. Jelas ya? Karena itu untuk merusak akidah kaum muslimin, itu para syaitan bersatu padu. Ya, dari dalam dan dari luar. Untuk menyesatkan apa? Umat. Maka bisa muncul orang-orang yang seperti ini. Karena itu hati-hati. Kadang disangka dia berilmu. Kadang dilihat dia punya zuhud. Ya, punya ijtihad. Punya ibadah. punya ibadah. Ya, bagaimana keadaan mereka ini? Wa idza massahu ad-durru yastaghiitsu bighairillah. Tapi kaum musyrikin ini apabila mereka ditimpa oleh bahaya, mereka memohon pertolongan kepada selain Allah. Beda dengan kaum musyrikin masa dahulu. Kalau ditimpa bahaya, mohon pertolongannya kepada siapa? Kepada Allah, musyrikin kau di masa dahulu. Kalau ini tidak, memohon pertolongan kepada selain Allah. Iya. Siapa itu selain Allah yang mereka mintai? Mithlu Ma'ruf wa Abdul Qadir Al-Jailani, seperti Ma'ruf. Ini sebuah nama ya terkenal di masa itu dari orang-orang salih. Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani dari fuqaha Hanabila. Ya, dan beliau dari orang-orang yang salih, orang-orang yang baik dan punya karya-karya tulis yang bagus. Ya. Walaupun sebagiannya ada yang dikritik, tapi secara umum beliau adalah orang yang dipuji. Nah, wajalli min haula, dan ada lagi yang lebih mulia daripada itu yang mereka tempati berdoa, seperti Zaid ibn al-Khattab. Ya, Zaid ibn al-Khattab ini punya kuburan dulu disembah, diibadahi. Ya, manusia datang ke kuburan Zaid ibn al-Khattab. Zaid ibn al-Khattab ini saudara dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, bersaudara. Jadi kuburannya itu pernah ada, didatangi oleh manusia di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Orang-orang datang ke kuburan, ya Zaid, ya Zaid. Bukan berdoa kepada Allah, ya Zaid, ya Zaid. Tapi perhatikan ya hikmah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab waktu itu. Bagaimana cara beliau menegur? Beliau tidak bilang, kamu ini musyrikin. Kamu ini kesyirikanmu lebih parah dari kesyirikan kaum musyrikin di masa dahulu. Ya, kamu ini kafir. Beliau tidak berucap seperti itu. Beliau hanya berkata kepada orang-orang itu, Allahu khairum min Zaid. Allah itu lebih bagus kamu tempati berdoa daripada Zaid. Kan sesuatu masuk akal, diterima. Iya kan? Allah lebih baik daripada apa? Dari Zaid. Ya. Ada yang menyalahkan ini kalimat? Tidak ada, mereka pasti menerimanya. Itu hikmah. Ya. Bagaimana seorang itu bertahap di dalam memperbaiki. Bertahap di dalam apa? Di dalam memperbaiki. Demikian pula ada kuburan Az-Zubair, maksudnya Az-Zubair ibn al-Awwam. Jadi ini kaum musyrikin di masa penulis seperti itu. Wa ajal min dalika mithlu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kadang mereka berdoa kepada yang lebih agung dari itu lagi, seperti siapa? Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau seperti malaikat, dia mohon kepada malaikat. Iya. Dan seterusnya. Dan itu masih ada, subhanallah, sampai di kalangan orang-orang awam di Makassar ini, orang-orang dahulu itu kadang di masa-masa tertentu ada dia sebut dalam bahasa Makassar. Saya pernah tanya, itu apa artinya? Katanya itu nama-nama malaikat. Itu nama-nama apa? Nama-nama malaikat. Iya. Jadi itu berjalan di tengah mereka. Baik. Fallahu al-musta'an. Maka kata beliau, wallahu al-musta'an. Hanya kepada Allah kita memohon, tempat memohon pertolongan akan musibah yang menimpa ini. Wa a'zamu min dhalika wa a'zam. Hal yang lebih besar dan lebih besar lagi. Annahum yastaghithuna bit-tawaghit wal kafara al-maradah. Mereka ini memohon perlindungan kepada tagut-tagut dan orang-orang kafir lagi durjana. Ini disebut beberapa nama. Syamsan, mithl Syamsan, Idris, Yusuf, wa amthal. Ini orang-orang di masa penulis ya. Iya. Syamsan, nama orang ini. Idris, bukan Nabi Idris ya. Ini maksudnya orang yang namanya Idris di masa penulis. Yusuf, ada orang yang namanya Yusuf di masa penulis. Ini orang-orang dikenal dengan kekafiran, dengan ilhad, kerusakan. Semua orang paham. Tapi bersamaan dengan itu, ya, kalau mereka tertimpa musibah, minta doa kepada orang-orang ini. Maka ini menunjukkan bahwa mereka ini lebih parah daripada apa? Kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua pembahasan ini yang kita sebut di masail, ya, yang pertama kufrul musyrikin minal mutaakhirin a'dhamu min kufril awwalin, kekafiran kaum musyrikin kalangan belakangan lebih dahsyat dari kekafiran kaum musyrikin masa dahulu, ini sudah kita terangkan. Yang kedua, bukti-bukti yang menunjukkan hal tersebut. Ini juga sudah berlalu pembahasannya. Baik, wallahu ta'ala alam. Baik, ini makna tagut ringkas ya pembahasannya, cuman mungkin kita perlu waktunya agak lapang sedikit. Baik. Untuk sementara saya cukupkan dulu materi kuliah kita di pertemuan pekan ini. Dan insya Allah ta'ala kita akan sambung lagi di pertemuan dua pekan yang akan datang. Bi'idnillahi ta'ala.